Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang masalah itnab, yaitu perkataan yang panjang lafadznya lebih panjang dari maknanya. Dan ini juga termasuk salah satu bidang ilmu balaghah yang akan menjadikan ucapan itu semakin indah, semakin jelas, semakin kuat. Itnab, memanjangkan ucapan ini adalah akan menambah beberapa fawaid, di antaranya semakin jelas, semakin indah, semakin kuat. Kalau enggak ada faedahnya, maka ini tidak boleh. Ini namanya tatwil atau hasyun. Maka ucapan yang panjang itu akan menjadi indah ketika pada tempatnya, dan itulah balaghah. Ketika dibutuhkan ngomong sedikit, yang ngomong sedikit. Ketika dibutuhkan ngomong banyak, yang ngomong banyak. Itulah balaghah. Baik, insyaallah akan kita lanjut bentuk-bentuk atau jenis-jenis itnab. Bentuk itnab. Qala al-khamis, yang kelima, at-tadhyil. Tujuan yang kelima atau bentuk yang kelima dengan cara at-tadhyil dari kata-kata zail, yaitu ekor atau untuk melanjutkan atau untuk meneruskan. Nahwu qawlihi ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang al-haq dan telah sirna al-batil. Sesungguhnya batil itu memang banyak sekali sirna, zahuqa. Zahuk mudah sekali sirna. Maka ucapan innal batila kana zahuqa ini sebenarnya sudah didapat dari wazahaqal batil. Batil itu sudah sirna. Tapi sekalian saja diteruskan bahwasanya kebatilan itu memang sudah sifatnya. Dia itu mudah sirna, zahuqa. Sighah mubalaghah dari zahikun, zahuqun. Maka jumlah innal batila kana zahuqa ini namanya lanjutan atau terusan dari penegasan wazahaqal batil. Itu tadzyil. Qala as-sadis at-tadmim, untuk menyempurnakan. Nanti akan ada syarahnya. Nahwu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Tadmim itu adalah nanti sebenarnya kalau enggak dikasih pun enggak apa-apa. Tidak ada yang tidak akan merusak makna atau tidak akan memalingkan arah. Tapi dikasih saja untuk lebih sempurna. Tentunya semua ini ada faedah. Tentunya ada faedahnya. Dan mereka memberikan makanan, yaitu makanan yang mereka cintai, ala hubbihi, tentunya makanan yang mereka cintai, bukan makanan sisa atau makanan yang tidak layak atau makanan yang buruk, tapi makanan yang mereka cintai. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Maka jumlah ala hubbihi ini sebagai tatmim terhadap at-ta'am. Seandainya wa yut'imuna at-ta'am, sebenarnya sudah cukup mereka itu memberi makan kepada orang-orang. Tapi biar lebih jelas lagi, makanan yang sesuai dengan makanan mereka yang mereka sukai, bukan memberikan makanan-makanan yang tidak disukai. Qala sabi al-ihtiras, yaitu untuk menjaga. Al-ihtiras maknanya untuk menjaga supaya enggak dipahami salah. Wa huwa an yu'ta bi kalamin yarfa'u tawahhuma ghairil maqsud, yaitu didatangkan dengan sebuah ucapan yang akan mengangkat dugaan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu ihtiras. Kaqouli syair, seperti ucapannya syair, dikatakan ini adalah syairnya Thorfah Ibn al-Abd. Sebagaimana kemarin juga syairnya Thorfah Ibn al-Abd. Fasaqa diyaraka ghayra mufsidiha shaubur rabi'i wadimatun tahmi. Jumlah ghayra mufsidiha atau ghoiro musidiha, ghoiro sebagai hal, dari soub. Semoga mengaliri rumah-rumahmu dengan aliran atau dalam keadaan tidak merusaknya, tidak sampai merusaknya, karena namanya sukya, mengaliri atau menyirami, ini ada yang menyirami yang sukya azab dan ada yang sukya rahmah, siraman yang azab, hujan itu ada yang hujan azab dan ada hujan yang hujan rahmah. Semoga mengaliri rumah-rumahmu dan tidak sampai merusaknya, itu maksudnya. Saubur rabi'i, saub adalah al-matar ala qadril hajah, itu namanya saub, hujan yang sesuai kebutuhan. Hujan sedang. Ar-rabi' musim semi. Wadimatun adalah al-matarud daim, hujan yang terus. Tahmi ay tasilu, mengalir. Jadi semoga hujan-hujan yang sedang dan juga hujan-hujan musim semi yang sedang dan juga dimah, hujan-hujan yang lama, riceh, itu kalau bahasa orang Jawanya riceh, terus tapi sedikit kan, gerimis tapi terus, tahmi sampai mengalir. Ini semoga mengaliri rumah-rumahmu. Maka ucapan ghairu mufsidiha ini adalah tatwil, ini adalah itnab, memanjangkan. Memanjangkan. Tujuannya adalah untuk ihtiros. Supaya lebih ucapannya itu tidak dibawa kepada makna yang lain, tidak dibawa kepada makna yang tidak diinginkan, yaitu hujan yang merusak. Semoga rumah-rumahmu diberi hujan yang tenang, tidak sampai merusaknya. Karena kalau di Arab, hujan yang berlebihan akan merusak rumah. Hujan kalau di Arab, kalau berlebihan akan merusak rumah. Rumah itu bisa kayak jadi garam karena pakai tanah. Kalau hujannya terlalu besar, rumahnya langsung gunduk, langsung hanyut, leleh. Qala as-samin at-takrarul litaukid. Bentuk itnab yang ke-8, ada banyak sekali ya kawan. Itnab ini termasuk banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali itnab. Bahkan rata-rata itu dimasukkan dalam itnab. Takror tujuannya adalah untuk taukid. Nahwu qawlihi ta'ala kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Jumlah yang kedua, summa kalla saufa ta'lamun, ini takror. Murni takror. Enggak ada lebihan kata yang berbeda. Kecuali hanya summa itu. Maka ini tujuannya adalah untuk taukid supaya lebih tertekan dalam zihni sami. Qala al-itnabu yuqabilul ijaz. Qala syarh alat al-idah. Al-itnabu yuqabilul ijaz. Itnab lawannya ijaz. Ijaz ringkas, itnab panjang. Wadakunu fihil alfadu za'idatan alal makna. Lafadnya lebih panjang daripada maknanya. Lighordin balaghiyin. Dengan tujuan balaghoh. Dengan tujuan balaghi. Yazidul kalama husnan wa jamalan, yang bisa menambah ucapan itu semakin indah dan semakin bagus dan semakin indah. Wa huwa fil Qur'ani katsir wa lahu turukun mukhtalifah, di Qur'an ada banyak dan memiliki bentuk-bentuk atau metode-metode atau uslub yang beragam. Kama fasalna fil matan, sebagaimana sudah kita rinci dalam matan. Wa nuwaddihul amtsilata al madhkurata mithalan mithalan, dan sebagaimana yang dan kami akan menjelaskan contoh-contoh yang telah lalu, satu per satu contoh. Fafil mithalil awal lafdul amr fil ayati mubhamun. Waqata'na dabiroha waqata'ina ilaihi dhalikal amr. Sudah kami tetapkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Lut, tentang perkara ini. Ucapan al-amr fil ayah mubhan, karena masih perkara ini. Wawaddahahuma ba'dahu, lalu dijelaskan oleh ucapan setelahnya. Wahuwa dabiroha ulai masdu'um musbihin. Bahwasanya keadaan mereka akan segera dihancurkan, dibinasakan. Wa hadza tawdihu yazidul ma'na taqriran wa thabatan fi dhihni sami. Dan penjelasan seperti ini menambah makna, semakin tertetapkan dan semakin tertancapkan dalam dhihn, dalam pikirannya seorang yang mendengarnya. Wa bil mithali tsani, dalam contoh kedua, utifat wassalatil wusta wa hiya min as-salawatil khams ala as-salawat. Sudah termasuk sholatul wusta, sholat asar sudah termasuk sholawat. Mimba bi'at fil khos alal am. Termasuk bab mengatofkan yang khusus kepada ma'tuf alaihi yang am. Wal ghadd min dalika at-tambihu ala sya'ni hadhihi shalah. Tujuan di model seperti ini adalah untuk menjelaskan tentang keutamaan salat asar. Wal hadd 'ala al muhafadzah 'alaiha, dan tambahan anjuran untuk menjaga salat asar. Wal i'tina biha, dan memperhatikan lagi, semakin memperhatikan lagi. Wa aksuhu al mithalu tsalis. Lawannya adalah contoh yang ketiga, yaitu atful 'am 'alal khos. Kalau yang tadi kan atful khos 'alal 'am, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Kalau ini mengatofkan umum balik kepada yang khusus, ini juga boleh. Alladzi dzukira fi awwalan alwalidain wa huwa wa hum ba'du man yashmaluhum lafdzul mu'minin. Di mana pada contoh yang ketiga disebut alwalidain. Sedangkan hum, yaitu para walidain, ini sudah dicakup oleh lafadz mu'minin. Wa huwa mim ba'di dzikril 'am ba'dal khos. Ini termasuk menyebutkan umum setelah menyebutkan khusus. Wal ghadd min dzalika al-inayatu bil khos. Tujuannya adalah perhatian kepada yang khos, justru malah perhatian kepada yang khos, yaitu malah yang kepada yang terdahulu. Kalau tadi kan atful khos alal am, kan malah perhatian kepada yang belakang. Di belakang pun kalau disebut lagi, itu pun menunjukkan lebih diperhatikan. Atau dengan cara disebutkan duluan ini, dikrul khos atau dikrul am ba'dal khos. Ini juga semuanya mengandung i'tina, lebih mempedulikan yang khos. Jadi kalau ada umum terus khusus, berarti khusus tadi lebih dipedulikan. Demikian juga kalau ada khusus kemudian umum, bukan kok memedulikan yang umum, bukan. Jadi kalau ada umum kemudian khusus, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga mempedulikan yang khusus. Atau kalau ada khusus kemudian umum, jangan dibalik, jangan kemudian memedulikan yang umum. Enggak, ini juga memedulikan yang khusus yang di depan tadi. Gitu. Haitsu qaddama dzikrahu wahdahu. Dari sisi disebutkan sendirian di depan. Tsumma ja'a ba'dahu lafdzun yashmalu man adahu kama yashmaluhu. Kemudian datang lagi setelahnya sebuah lafaz yang mencakup selain khusus tadi, man adahu, kembali pada khusus, selain yang khusus tadi, kama yashmaluhu, sebagaimana mencakup yang khusus itu tadi juga. Faka'annahu dzakarahu marratain, seakan-akan seperti ini adalah seperti menyebutkan dua kali. Orang tua, kemudian orang tua lagi. Karena mukminin juga mencakup orang tua, gitu loh. Itu tadi salah satu fungsinya. Wa fil mitsalir rabi, dan pada contoh yang keempat, qaulu ta'ala subhanahu, jumlah i'tiradhiyah li tanzihil maula azza wa jalla. Kemarin wa ja'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahu. Ini jumlah i'tiradhiyah, karena subhanahu ada maf'ul, dia maf'ul mutlak, sabbahtu subhanahu ada jumlahnya. Qala wal i'tirad, apa itu definisi jumlah i'tiradhiyah? Jumlah untuk hanya sekedar untuk membentang atau tersisip di tengah-tengah, itu namanya i'tirad, itu menghadang. An yu'ta baina kalamaini muttasilaini fil makna bi jumlatin aw aktsara. Yaitu didatangkan antara dua ucapan yang saling bersambung. Kalau enggak saling bersambung enggak itiradhiyah namanya. Ini, jumlah itiradhiyah itu harus di tengah-tengah dua sesuatu yang saling terkait, saling menuntut. Bahkan kalau dalam masalah nahwu, jumlah itiradhiyah itu harus antara dua i'rab yang saling menuntut, bukan hanya dua kalam, dua i'rab. Antara mubtada dan khobar, antara fi'il dan fa'il, dan yang semisalnya. Kalau enggak di antara dua sesuatu yang saling menuntut, enggak dinamakan itirad. Karena namanya itirad itu kan misah, ngadang. Kalau sesuatu itu enggak saling menuntut, ya enggak dipisah namanya. Baik dengan satu jumlah atau lebih, itirad itu boleh banyak. Lam halal min al-i'rab, jumlah itirad dia termasuk jumlah yang enggak punya i'rab. Bagaimana dalam muasilut tulab. Tujuannya li ghardit tanzih kama fil ayah. Baik tujuannya itu untuk tanzih, macam-macam tujuan i'tirad itu, ada untuk doa, ada untuk taklim, macam-macam. Seperti fala uksimu bima waqi'un nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Itu antara sifat dan mausuf. Lakosamun adhimun. Lau ta'lamun. Jumlah lau ta'lamun itu itirodiyah. Awid doa kama fil bait atau jumlahnya atau tujuannya untuk doa sebagaimana dalam bait kemarin inna samani nawabulik taha kota wajat sami ila turjuman fa inna qaula syair wa bulik taha duaun lil mamduh, ucapan syair wa bulik taha itu adalah sebagai doa bagi yang dipuji bi an yuballighahu Allahu samani naaman, supaya Allah menyampaikannya kepada 80 tahun juga wa nahwu, dan juga seperti ucapan kana rahimahullahu aliman amilan, adalah beliau semoga Allah merahmatinya seorang yang alim lagi beramal. Ini juga jumlah itiradiyah. Qala syekh rahimahullah itu juga itiradiyah karena memisah antara qala dengan makulul qaul. Tapi kalau misalnya qalahu asy-syekh Muqbil misalnya, kemudian rahimahullah, itu bukan itirodiyah karena sudah enggak memisah apapun. Jumlah itirodiyah itu pokoknya yang di tengah. Di tengah-tengah. Qala wal mithalul khamis, contoh yang kelima litadzil. Tujuannya adalah untuk meneruskan, melanjutkan. Wa huwa an yu'ta bi jumlatin tashtamilu ala makna jumlatin qablaha. Yaitu mendatangkan sebuah kalimat yang mencakup makna yang sudah disebut oleh kalimat sebelumnya. Seperti tadi, innal batil kana zahuqa, sebenarnya sudah dicakup wazaqal batil, cuma ada penjelasan bahwasanya bukan cuma zahik tapi zahuk. Sebenarnya ya belum sepenuhnya dimuat oleh yang sebelumnya, tetap ada tambahan. Karena zahuk beda dengan zahik. Kalau cuma sekedar innal batil kana zahikon, ini mungkin sudah disebut sama yang sebelumnya, tapi ada tambahan yaitu zahub. Bukan cuma sekali itu saja, batil itu sirna. Karena memang sifatnya kebatilan itu gampang atau mudah sirna. Itu makna zahub. Gitu, bukan hanya menetapkan batil itu sirna, tapi mudah sirna. Banyak sirna, rawan sirna. Nah, itu. Jadi sebenarnya tastamilu ala makna jumlatin qabla, bukan kok semuanya ya, tetap ada tambahan. Litaukid, ini bukan hanya litaukid sebenarnya. Tetap ada tujuan tambahan faedah yang lain, yaitu bahwasanya batil itu bukan hanya zahik, tapi zahuk. Kama fil ayat, sebagaimana di dalam ayat. Cuma dia dikatakan tadyil karena memang sebagai terusan. Belanjuran. Gitu loh, sekalian saja. Sudah mumpung nyinggung batil itu sirna, sekalian saja. Sekalian diberikan sifat aslinya bahwasanya batil itu zahuk gitu loh. Itu namanya tadyil. Menyebutkan sesuatu berpas-pasan sekalian disebutkan semuanya gitu loh. Ketika menyebutkan sebagian maka sekalian disebutkan semuanya, itu makna tadyil. Kalau misalnya sadis lit tatmim, contoh yang keenam lit tatmim, wa huwa an yu'ta bi jumlatin ba'da kalamin la yuhimu khilafal maksud, yaitu mendatangkan sebuah jumlah setelah ucapan yang ucapan tadi sebenarnya sudah enggak perlu atau enggak memberi prasangka sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya enggak ada dia pun enggak apa-apa gitu loh. Jadi tatmim itu didatangkan setelah ucapan yang sebenarnya sudah jelas, sudah enggak perlu, atau seandainya enggak ada tambahan itu pun dia enggak apa-apa. Maksud enggak akan ketukar. La yuhim, sudah enggak mengisyaratkan lagi. Enggak mengkhawatirkan lagi maksudnya itu salah. Itu namanya tatmim, disempurnakan. Cuma ya tetap ada faedahnya, yaitu linuktatin untuk sebuah alasan, linuktatin untuk sebuah titik, sebuah catatan. Kal mubalaghah, contohnya adalah untuk mubalaghah. Semakin tinggi. Nah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi ay hubbi at-ta'am. Hi kembali kepada ta'am. Maka jumlah ala atau ucapan ala hubbi ini didatangkan untuk sebuah tujuan, yaitu nuktah, tujuannya makanan bukan hanya makanan yang jelek, tapi disuruh memberi makanan yang bagus. Itulah sifat mereka yang orang-orang yang baik. Mereka itu infak dari makanan-makanan yang mereka senangi, bukan dari makanan-makanan yang ditinggalkan. Itu. Seandainya ala hubbi ini ditinggalkan pun, dalam ucapan biasa sudah cukup. Mereka itu suka memberi makan. Tapi diterangkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar memberi makan, tapi memberi makanan yang bagus, yang dicintai. Ini juga sebenarnya sebagian ahli balago ada yang mengatakan ini juga lil ihtiros untuk yang ketujuh, karena supaya menjaga dari makanan-makanan yang jelek. Supaya menjaga dari makanan-makanan yang jelek. Ya terserah mau dijadikan sebagai ihtiros juga bisa. Dijadikan sebagai tatmim juga bisa. Tapi ini bukan tadzil, ya, bukan tadzil. Harus bisa membedakan antara tadzil dan tatmim. Tadzil itu mumpung ada kesempatan nyebut, disebut sekalian, itu namanya tadzil. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada makna seperti itu. Biar kita tahu bagaimana kriteria tadzil itu. Ya tadi sekalian saja. Kalau misalnya sahabat lil ihtiras untuk menjaga wahada fi qawli fil bait ghairu mufsidiha li anna suqya nau'an, karena yang namanya mengaliri sebuah tanaman itu ada yang dua jenis, suqya rahmah wa suqya adab, ada yang aliran yang membawa rahmat dan ada yang membawa adab. Fa yahtamilul kalamu an yuhima anha suqya adab, maka ucapan yang pertama sakoka ini ada kemungkinan memberi makna dia adalah suqya adab. Fahtarosa, maka dia pun menjaga, membuat penjagaan. Ihtarosa maknanya membuat penjagaan, itu namanya. Ifta'ala membuat penjagaan. Biqaulihi ghaira mufsidiha an suqyal adab, supaya tidak dipahami suqya yang azab. Qala wal mithalu tsamin litakraril mufid, untuk mengulang yang tujuannya itu untuk memberi faedah. Fahuwa fil ayat ini lil indari wat taukid, maka itu dalam dua contoh ayat tujuannya adalah untuk indar, semakin memperingatkan dan untuk menguatkan. Maka qouli subhana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini juga takror, tujuannya untuk taukid. Wa takriril makna fi dhihni sami, untuk menguatkan makna dalam dhihni sami. Wa qad yakunu takraru litulil fasl, ini fungsi lain dari takror. Takror fungsinya ada yang untuk semakin menguatkan, ada juga karena litulil fasal, karena sudah panjang terpisah. Contohnya ucapannya Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara, dibilang lagi ra'aituhum li sajidin, itu litulil fasal. Itqala Yusufu, tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu, saya melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, diulang lagi ra'aituhum, saya melihat mereka semuanya bersujud kepada saya. Nah ini bagus untuk diulang lagi. Kalau gak diulang lagi, kepanjangan misahnya ra'aitu ini ra'aitu ahada asyarakau kaukaba wasyamsa wal qamara sajidili sajidili, kepanjangan. Maka boleh seperti ini di, atau lebih bagus di, diulang lagi. Ada banyak, ada beberapa contoh ini yang litulil fasal ini. Aulit taladzud bidzikrihi, atau yang untuk tujuannya untuk taladzud. Karena memang senang nyebut, jadi disebut terus diulang-ulang terus. Ketika mungkin ketika menyebut nama sang kekasih, padahal sudah enggak perlu disebut pakai namanya, cukup pakai domir saja sebenarnya, tapi disebut terus namanya karena senang menyebut nama tersebut. Seperti sakallahu najdan wassalamu ala najdin, ya habbada najdun alal qurbi wal ba'idi. Padahal najdun itu sebenarnya pakai domir saja cukup, salamullahi apa namanya, sakallahu najdan wassalamu alaihi wa ya habbada alal qurbi wal ba'idi, sudah cukup. Tapi disebut terus namanya, diulang-ulang lagi karena talazzud, karena merasa lezat dengan nama tersebut. Ini itnab. Dan ini bagus sekali ya, ikhwan, sangat berfaedah sekali ketika kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mana yang itnab, mana yang ijaz. Ini bagus sekali. Selesai kita alhamdulillah dari ilmu al-ma'ani. Selanjutnya adalah ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan. Kita baca sedikit ya ilmu al-bayan biar gantung. Qala ilmu al-bayan, ilmu al-bayani huwa ilmun yurika at-turqa al-mukhtalifata allati tuwaddihu biha al-ma'na al-wahida al-munasiba lil-maqam. Ilmu bayan itu adalah sebuah ilmu yang memberimu, memperlihatkan kepadamu cara-cara yang berbeda untuk menjelaskan satu makna. Nah, ini bedanya ilmu bayan dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu ilmu tentang beberapa makna. Kalau ilmu bayan itu kadang satu makna, kandungan satu makna, tapi cara bungkusnya itu dengan beraneka macam bungkus. Cara menjelaskannya dibalut, dibungkus dengan beberapa penjelasan. Padahal maknanya ya satu. Satu makna. Kalau ilmu ma'ani kemarin banyak makna. Ini maknanya ada yang khobar, ada maknanya yang insya. Tapi kalau ilmu bayan itu adalah cara bungkusnya. Cara menyampaikannya dengan berbagai macam uslub. Al-ma'na al-wahida al-munasiba lil-maqam, yang lebih cocok kepada kesempatannya. Maka ilmu bayan ini lebih kepada keahlian. Kalau ilmu ma'ani kemarin kepada kebutuhan. Memang dibutuhkan ilmu ma'ani itu. Kamu kapan harus itnab, kapan harus ijaz, itu karena kebutuhan. Tapi kalau ilmu bayan ini lebih kepada keahlian. Lebih kepada keterampilan, pinter nyampaikan. Kalau wa mabahithu at-tashbih, pembahasan-pembahasan ilmu bayan itu adalah tasbih, penyerupaan. Nahwu Muhammadun kalbadr walahu arkanun wa anwa'un wa aghradun. Ini masuk semua, masuk tasbih ini. Arkan, anwa, aghrad. Terus wal majaz, ini ataf kepada tasbih. Di antara pembahasannya juga adalah majaz. Nahwu kallamanil asadu aliyun. Terus yang ketiga wal kinayah, dan pembahasan kinayah. Kinayah itu seperti tauriyah. Atau kinayah itu adalah kata perumpamaan. Apa cah namanya kalau bahasa Indonesia? Nahwu fulanun katsirur rama, seseorang itu banyak abunya. Maksudnya apa? Suka memasak atau dia itu mulia. Artinya di rumahnya banyak tumpukan abu, abunya itu. Jadi katsirur rama bukan kok boros, bukan. Tapi pemurah. Qala al-idha at-tashbihu nahwu Muhammadun kalbadri fil jamal. Tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dalam bahasa Indonesia namanya simil, majas simil, penyerupaan. Qala warkanu arba'ah, ada rukun-rukunnya ada empat. Al-musyabbah, yang diserupakan. Wal-adah, alat menyerupakan, yaitu kaf, ka'anna, dan misal. Wanahuhuma. Wal-musyabbah bih, terus yang diserupai. Syabbah bih itu yang diserupai. Wawajhus syabah, dan sisi penyerupaan. Maka empat ini diingat. Tasbih ada empat rukunnya. Yang diserupakan, yang diserupai, alat menyerupakan, sisi keserupaan. Fa'indu kiratil arkanul arba'ah kama fil mithal fahuat tasbihul mufasol. Kalau semuanya penuh, ada musyabbah, dan yang dua memang tidak boleh dibuang ini. Musyabbah sama musyabbah bih, tidak boleh dibuang. Dua, empat rukun ini, dua enggak boleh dibuang, dua yang lain boleh dibuang. Alat penyerupaan boleh dibuang, sisi penyerupaan juga boleh dibuang. Tapi kalau yang diserupakan sama yang diserupai, enggak boleh dibuang. Iya, terusan dibuang. Kalau semuanya lengkap, disebutkan semuanya, maka ini namanya tasbih mufassal atau tasbih tam, sempurna. Muhammadun kalbadri fil jamali. Nah, itu Muhammad seperti purnama dari sisi keindahan. Itu semuanya ada. Musyabbah ada. Adat ada. Musyabbah bihi ada. Shibuh wajhu syabah juga ada. Fa'in hudifatil adatu fahuwa mu'akkad. Kalau alat di alat penyerupaannya dibuang, ini namanya shibhun apa tasbih mu'akkad. Seperti Muhammadun badrun fil jamal. Ini juga bagus. Ini juga lebih mengena. Semakin sedikit rukunnya, semakin kuat tasbih itu. Karena semakin persis berarti. Semakin persis. Kalau di semakin sedikit. Kalau Muhammadun kal Badri kan masih seakan-akan. Tapi kalau Muhammad adalah bulan, nah itu lebih sangar lagi. Kalau dibuang juga sisi penyerupaannya, ini juga lebih kuat lagi. Kenapa? Karena sisi penyerupaannya nggak perlu disebutkan. Tidak hanya satu, bisa banyak gitu loh. Jadi pokoknya kalau semakin sedikit dalam uslub tasbih ini semakin kuat. Kalau cuma disembunyikan alatnya toh namanya muakkad. Fa in hudifa wajhu syabah, sisi penyerupaannya disebutkan, disembunyikan, fahuwa mujmal, maka ini mujmal. Nahwu annahwu lil lisani kal milhi fit ta'am. Nahwu dalam ucapan itu seperti garam untuk makanan. Tidak disebutkan sisi penyerupaannya dari sisi apa. Musabbah ada, adat ada, musabbah bihi ada. Tapi tidak disebutkan wajuh syabah. Dari sisi, kalau tidak ada ya tidak enak. Gitu. Kalau dari sisi tidak ada ya, tidak enak, tidak lezat. Tidak bisa, hambar. Gitu. Fa'in hudhifa wajuh syabah wal adatu fahuwa balik. Kalau ini yang paling sempurna. Kalau semuanya disebut disembunyikan, wajuh syabah juga disembunyikan, alatnya juga disembunyikan, maka ini namanya tasbihun balighun, ini tasbih yang balik, wa huwa aqwaha, dan ini yang paling kuat, nahwu Muhammadun Badrun. Sudah enggak ada seperti-seperti lagi, terus juga enggak ada dalam masalah apa. Pokoknya Muhammad adalah purnama. Nah, ini. Itu tadi tasbih dan termasuk ilmu bayan. Karena semua ini maknanya sama loh ya, Ikhwan. Empat hal ini maknanya sama. Satu makna, baik yang musabbah, mufassal, tasbih muakkad, tasbih mujmal, tasbih balik, ini satu makna. Cuma beda apa? Beda kekuatan tok. Beda menancapkannya saja. Itu. Inilah bedanya ilmu bayan dengan ilmu makna. Semua empat model tasbih tadi, satu makna. Maknanya ingin menyerupakan sesuatu dengan sesuatu, gitu saja. Kandungannya sama, kandungannya satu. Tapi cara menyampaikannya yang berbeda. Ataupun macam-macam berikutnya insya Allah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Dan tasbih ini juga termasuk bagus. Termasuk dibutuhkan dalam hari keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.